بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد kita lanjutkan insyaallah. Qala al mas'alatu tsaniyatu al ahkamul muta'alliqatu biha, permasalahan yang kedua dari pembahasan seputar al musabaqah ataupun perlombaan, al ahkamul muta'alliqatu biha, hukum-hukum yang berkaitan dengan perlombaan ini. Awalan, tajuzul musabaqatu 'alal khayli wa ghayriha min ad-dawabi wal marakibi wa 'alal aqdami wa kadha tarami bisihami wa isti'malil aslihah. Tajuzul musabaqatu 'alal khayl, diperbolehkan diadakan perlombaan pada pacuan kuda atau balapan kuda. Wa ghairiha minad dawabi wal marakib, demikian pula selainnya dari tunggangan yang ada, unta. Wal marakib, demikian pula al marakib, kendaraan yang ditumpangi. Wa 'alal aqdam, demikian pula 'alal aqdam, berlari ataupun yang semisal itu. Wa kadha tarami bisihami wa isti'malil aslihah, demikian pula membidik dengan panah ataupun penggunaan senjata-senjata yang lain, menembak. Ini diperbolehkan. Tsaniyan, tajuzul musabaqatu 'ala 'iwadin fil ibli wal khayli wassiham. Kalau tadi yang pertama secara umum disebutkan perlombaan boleh. Bahkan perlombaan olahraga, bermain futsal, bola kaki, dibuat tim, beberapa tim diperlombakan. Kemudian voli, takraw, olahraga yang ada di tempat kita, yang sering kita lakukan. Pada momen-momen tertentu ataupun kesempatan-kesempatan tertentu dibuat ada perlombaan, dibuat tim-tim, regu-regu dan sebagainya. Yang seperti ini diperbolehkan. Tajuzul musabaqatu 'ala 'iwadin. Yang kedua, hukum yang kedua atau hal-hal yang berkaitan dengan perlombaan yang kedua ini, tajuzul musabaqatu 'ala 'iwad, diperbolehkan adanya perlombaan dengan menerima hadiah. Ala iwad, iwad di sini maknanya adalah hadiah, piala, hadiah, apakah berupa benda, piala, oh ini juara satu dapat piala ini, atau dalam bentuk uang, ya yang juara satu akan mendapatkan hadiah nominal uang sejumlah sekian ratus ribu atau sekian juta, atau bentuknya makanan. Yang juara satu dapat makanan ini, juara dua dapat makanan ini. Nah, ini perlombaan yang ada hadiahnya, tajuzu al-musabaqatu 'ala 'iwadin fil ibil. Boleh perlombaan yang mendapatkan hadiah pada balapan unta, wal khail, balapan kuda, wassiham, dan bidikan anak panah. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, berdasar pada sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la sabaqa illa fi khuffin aw naslin aw hafirin. Tidak boleh, tidak ada perlombaan yang menerima hadiah kecuali pada balapan unta, bidikan anak panah atau pacuan kuda. La an-nafiyah di sini nakirah, tufidul umum, nakirah dia. La sabaqa, tidak ada perlombaan yang berhadiah. Semua jenis perlombaan ditiadakan manakala ada hadiah, tidak diperbolehkan. illa, kecuali kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, artinya perlombaan yang boleh berhadiah itu hanya pada tiga hal ini saja yang mendapatkan pengecualian dari Nabi sallallahu alaihi wasallam: balapan unta, bidikan panah, dan pacuan kuda. Sehingga perlombaan-perlombaan yang lain bagaimana yang diadakan? Misal kita mengadakan perlombaan bermain bola dan sebagainya. Boleh, silakan buat perlombaan, namun hadiahnya ditiadakan. Tanpa hadiah. Oh, kalau enggak ada hadiah kurang semangat. Sebagaimana olahraga-olahraga biasa, sekedar bermain, sekedar menggerakkan anggota tubuh, sekedar mendapatkan keringat, lakukan seperti itu. Kalau seandainya dibuat perlombaan akan lebih menambah semangat dalam berolahraga, dalam bermain, silahkan. Tapi tanpa hadiah. Cukup diketahui, oh si fulan, regunya fulan dapat juara sekian. Oh itu dapat juara satu, juara dua. Tanpa adanya hadiah. Kalau ingin mendapatkan hadiah, maka buat perlombaan salah satu dari tiga hal yang diperbolehkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Qala thalithan, yang ketiga, kullu ma yatarattabu alaihi maslahatun syar'iyyatun kat tadarrubi 'alal jihadi wat tadarrubi 'ala masailil 'ilmi fal musabaqatu fihi mubah wa yajuzu akhdhul 'iwadhi 'alayha. Setiap yang berkaitan erat dengan kemaslahatan syar'i, segala hal yang berkaitan erat dengan kemaslahatan syar'i, berkaitan dengan agama, kata darubi alal jihad, seperti latihan berjihad fi sabilillah, seperti diantaranya yang disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, latihan memanah. Ini tadarrub alal jihad, wa iddu lahum mastata'tum min quwwah. Allah tabaraka wa ta'ala berfirman sebagaimana ayat yang sudah kita lewati dalam pembahasan pertama, wa a'iddu lahum mastata'tum min quwwah. Dan persiapkan oleh kalian segala kemampuan kalian untuk menghadapi mereka, orang-orang musyrikun, dengan kekuatan yang kalian mampu. Latihan-latihan jihad menghadapi orang-orang kafir, bagaimana membidik, bagaimana berperang dan sebagainya. Wa tadarrub ala masailil ilmi, demikian pula dalam masalah-masalah ilmu din, musabaqah dalam hafalan hadis, hafalan Al-Qur'an, ketepatan dalam menjawab ilmu-ilmu agama, perlombaan dalam masalah ulum asy-syar'iyyah, fal musabaqatu fihi mubah, perlombaan dalam hal ini mubah, wa yajuzu akhdhul 'iwadhi 'alayha, dan boleh menerima hadiah dalam perlombaan ini. Oh si fulan juara satu dalam perlombaan hafalan 10 juz Al-Quran, hadiahnya ini, boleh. Si fulan juara dua dalam perlombaan adzan misal, boleh, ini hadiahnya. Si fulan dapat juara tiga dalam perlombaan menjawab masail al-ilmiyah, dalam masalah tauhid ataupun akidah, ini hadiahnya, boleh. Yang seperti ini diperbolehkan. Rabi'an, yang keempat, kullu ma yuqsadu minhu al-la'ibu wal-marahu alladhi la madarrata minhu mimma abahahu syar'u tajuzu fihi al-musabaqatu bisyartin alla yushghila 'an umuri ad-din al-wajibah qas-salati wa nahwiha. وَهَذَا النَّوْعُ لَا يَجُوزُ أَخْذُ الْعِوَضِ عَلَيْهِ كُلُّ مَا يُقْصَدُ مِنْهُ اللَّعِبُ وَالْمَرَهُ. Segala sesuatu yang tujuannya adalah al-la'ib, permainan, murni permainan, wal-marah, kesenangan, olahraga lah bahasa kita, permainan olahraga. Memang tujuannya ya sekedar bermain, olahraga, untuk mendapatkan kesenangan, supaya fresh badan dan pikirannya dengan gerakan ke sana kemari. Alladzi la madarrata minhu, yang tidak membahayakan. Olahraga itu jenisnya tidak membahayakan, tidak mengancam keselamatan badan. Bukan lompat dari satu gedung ke gedung yang lain. Yuk kita adakan perlombaan lompat dari sini ke sana. Bawahnya jurang. Ini bahaya. Tidak diperbolehkan yang seperti ini. Tetapi olahraga-olahraga yang sifatnya mubah, tidak membahayakan fisik. Bermain bola, voli, takraw, bulu tangkis, pingpong, tarik tambang, apalagi perlombaan yang sering kita lakukan di tempat kita. Perlombaan-perlombaan yang tidak membahayakan anggota tubuh kita. Mimma abahahu syar', ditambah lagi qaid. Yang penting mimma abahahu syar', yang diperbolehkan secara syar'i. Lomba permainan catur membahayakan badan atau tidak? Enggak. Diperbolehkan oleh syar'i? Haram, tidak diperbolehkan. Oh, berarti enggak boleh. Lomba catur enggak boleh. Permainan catur, syatranj, atau permainan-permainan yang sifatnya seperti ini. Seperti catur tadi, permainan batu yang ini melangkah ke sana, melangkah ke sini, apalagi namanya? Dam atau apa? Permainan dam. Ini tidak membahayakan badan, tidak membahayakan keselamatan fisik, tetapi diharamkan oleh syar'i, maka tidak boleh. Sehingga syaratnya di sini permainan itu murni tujuannya untuk kesenangan dan bermain. Satu. Yang kedua, tidak membahayakan anggota fisik jenis permainannya. Dua. Yang ketiga, dihalalkan oleh syariat, mubah. Ini syarat yang ketiga. Tajuzu fihil musabaqah, boleh untuk dilakukan perlombaan. Dibuat regu-regu tadi. Per delapan final, per empat final, semifinal, final, sampai ditentukan siapa juaranya dalam perlombaan ini tadi. Musabaqah, boleh. Halal dia. Bisyaratin, dengan syarat, alla yushghila an umuri dinil wajibah qasolati wa nahwiha, dengan syarat jangan sampai menyibukkan diri dari menjalankan kewajiban-kewajiban dalam agama seperti salat. Ah, nanggung ini, bentar lagi. Akhirnya perlombaan dijalankan, salat tertunda pelaksanaannya, atau bahkan sampai habis waktunya, sudahlah jamaah saja, salatnya nanti dijamaah. Nah, seperti ini tidak diperbolehkan, haram jadinya. Walau hukum asalnya mubah, tetapi pelaksanaan pada saat itu menjadi haram. Karena meninggalkan perkara wajib seperti sholat fardu lima waktu. Atau karena olahraganya terlalu bersemangat, menguras tenaga, pada saat puasa akhirnya buka puasanya. Ini juga tidak diperbolehkan, haram. Wahadan naul, dan perlombaan yang jenisnya seperti ini, yang tujuannya untuk bermain dan mendapatkan kesenangan tadi, yang memang hukum asalnya boleh secara syar'i, la yajuzu akhdhul 'iwadhi 'alaihi, tidak boleh menerima hadiah. Tidak boleh perlombaan itu diadakan hadiahnya. Sekedar perlombaan saja silahkan. Diketahui siapa yang menang, siapa yang kalah, boleh. Diketahui, oh, pertahanan si fulan yang kuat, oh, permainan si fulan yang bagus, silahkan, boleh. Tetapi untuk mengambil hadiah atau diberikan hadiah pada perlombaan-perlombaan tersebut tidak diperbolehkan. Qala khamisan, yang kelima, likulli wahidi minal mutasabiqina au minal mutasabiqaini fashul musabaqah malam yadharil fadlu lisahibihi. فَإِنْ ظَهَرَ فَلِلْفَاضِلِ الْفَسْخُ دُونَ الْمَفْضُولِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنَ الْمُتَسَابِقَيْنِ. Bagi masing-masing dari orang yang melakukan perlombaan, kan namanya perlombaan ada perlawanan, ada si A melawan si B. Nah, dua grup, dua tim yang sedang bertanding ini tadi, فَسْخُلْ مُسَابَقَهْ, boleh membatalkan pertandingan tersebut. Malam yadharil fadlu li sahibihi, selama belum terlihat siapa yang akan menjadi pemenang. Angkanya masih seri, nilainya masih sama. Permainan apa saja, misal bola, golnya sama, 2-2. Kemudian tim A menyatakan, sudahlah kami mundur, kami berhenti. Maka boleh bagi masing-masing kedua belah pihak untuk menghentikan perlombaan tadi. Kapan itu? Ketika jumlah nilai yang didapat sama dan masih belum terlihat siapa yang akan unggul. Fa in dhahara, apabila sudah terlihat bakal keunggulan dari salah satu di antara kedua belah pihak, waktu akan berakhir setengah jam lagi. Tim A sudah mendapatkan angka 4, tim B baru 1. Masih ada sisa waktu? Masih. Berapa menit? 30 menit, 10 menit. Maka dalam kondisi seperti ini, falil fadili al-fashu, boleh yang menang itu menghentikan. Dah kami berhenti, enggak lanjut lagi. Dunal mafdul, ada pun yang kalah, yang masih nilainya rendah tadi, enggak boleh, adalah kami berhenti. Daripada nanti makin hancur nilainya, misal seperti ini. Sudah yang satu tim A dapat nilai 9, tim B baru dapat nilai 2. Waktu masih panjang. Kalau terus dilanjutkan hingga waktu berakhir, tim B akan merasa, wah kekalahannya hancur sekali, nilainya jauh sekali terpojoknya sudah. Daripada makin jelek nilainya, sudah kita mundur saja, berhenti saja. Dari pihak yang kalah atau yang akan kalah, enggak boleh menghentikan secara sepihak. Adapun yang menang, boleh. Sadisan yang keenam, tabtulul musabaqatu bimauti ahadil mutasabiqaini au ahadil markubaini. Perlombaan itu menjadi batal manakala salah satu dari peserta lomba meninggal dunia, atau salah satu dari tunggangan yang dipakai untuk balapan meninggal dunia. Batal musabaqahnya. Diulang, boleh. Apabila kendaraannya yang meninggal, tunggangannya yang meninggal, yang mati, diulang dengan dia diganti kendaraan yang lain, boleh. Tetapi untuk dilanjutkan dengan ini digugurkan, tidak diperbolehkan. Maka menjadi batal. Sabian yang ketujuh, yukrahu lil amini awil huduri madhu ahadil mutasabiqaini awaibihi. Yang ketujuh, tidak disenangi, yukrah makruh, dibenci atau tidak disenangi, lil amin, bagi para juri atau wasit, awil hudur atau para penonton, madhu ahadil mutasabiqaini, untuk memuji, menyanjung, mengelu-elukan salah satu dari kedua belah pihak yang sedang bertanding, awaibihi, atau mencelanya. Dia sebagai juri kemudian masih dalam pertandingan, dia memuji, mengelu-elukan, mengangkat dan memberikan semangat kepada tim A, sementara tim B tidak pernah dilakukan seperti itu. Maka tidak diperbolehkan bagi sang juri atau sang wasit melakukan ini. Atau sebaliknya, sebagai juri dia sebelum selesai pertandingan, dia sudah memberikan celaan-celaan atau ketidaksenangannya kepada salah satu dari kedua belah tim. Ini juga tidak diperbolehkan. Dia sebagai juri, dia melihat, dia memberikan penilaian, begitu selesai pertandingan, baru dia umumkan hasilnya. Dia perlihatkan hasilnya. Nggak boleh berat sebelah. Dia berat sebelah kepada tim, salah satu dari kedua tim yang sedang bertanding. Tidak diperbolehkan. Karena ketika dia sudah memiliki perasaan yang seperti ini, berat sebelah, memihak kepada A dan menjatuhkan si B, penilaiannya akan berdampak negatif. Penilaiannya tidak murni dia sebagai seorang wasit ataupun juri. Allahu a'lam bissawab. Adapun pembahasan yang ketiga, syarat bolehnya mengambil hadiah dalam perlombaan ini, insyaallah kita sambung pada waktu mendatang biidznillah. Allahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafaddalu barakallahu fiikum.